Mitra Bisnis, Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj mengomentari, Indonesia mungkin satu-satunya negara di dunia yang memiliki dua sistem pendidikan. Satu diurus Menteri Pendidikan dan satunya diurus Menteri Agama. Satu pakai bahasa Indonesia dan satunya pakai bahasa Arab. Dia berkata, apa iya jika pakai bahasa Arab bisa lebih mudah masuk surga? Dia membandingkan bahkan di Arab sana, pendidikan hanya diurus oleh satu instansi yaitu Kementerian Pendidikan. Dia juga menjelaskan, zaman dulu santri tidak masuk SD lebih karena semangat anti-Belanda, bukan karena agama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Pak Yudhistira, apa komentar Anda? Iya, Wendy, memang kita satu-satunya negara mungkin ya yang memiliki dua sistem pendidikan nasional. Yang satu itu karena golongan sebagai sistem yang sekuler, yang kemudian menjadi sistem nasional, itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, satu lagi adalah sistem yang berbasis agama Islam, itu berbasis agama mungkin ya, itu dikelola oleh Departemen Agama. Sehingga di Indonesia ini ada dua lembaga, ada dua sistem yang diselenggarakan untuk pendidikan bangsanya. Nah, ini kenapa terjadi dualisme? Itu kan sejak awal Republik ini berdiri karena terjadi pertentangan antara kelompok sekuler dan kelompok agama, maka akhirnya para pendiri bangsa membuat solusi bahwa sistem pendidikan dilakukan dalam dua sistem itu, yang tadi satu dikelola oleh Kementerian Pendidikan untuk kepentingan kerangka berpikir kerangka format nasional, satu lagi dikelola oleh Departemen Agama. Nah, menurut saya justru inilah pangkal dari semua kesemrawutan di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jadi dua sistem itu adalah, pertama, dia lahir karena tidak bisa disatukannya pandangan para pendiri bangsa mengenai sistem pendidikan seperti apa yang harus dibangun di negara ini. Sehingga terjadilah pertentangan yang keras, bahkan para pendiri bangsa pun tidak bisa merujukkan dua pandangan yang berbeda itu. Sehingga solusinya adalah membuat dua sistem inilah yang merupakan dualisme pendidikan. Nah, ini yang menimbulkan masalah berlarat-larat sehingga kedua-duanya itu tidak memiliki kekuatan untuk mendongkrak, untuk meningkatkan kualitas bangsa ini, apalagi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Karena kalau ada dualisme, dua cara, dua kepemimpinan, dua blade, itu pastilah tidak akan menghasilkan satu kesatuan. Nah, ini sudah menjadi masalah bangsa sebetulnya. Jadi kalau dalam pandangan saya, justru ini hendaknya diupayakan oleh para pemikir sekarang, para pemimpin bangsa sekarang, agar dualisme ini dihentikan, supaya sistem pendidikan nasional itu hanya satu, holistik, berlaku untuk semua, tanpa ada dualisme, tanpa ada diskriminasi, pemerataan, satu untuk semua, kan dengan semangat juga, sesuai dengan semangat NKRI. Dan jadi, pendidikan nasional harus satu. Nah, ini memerlukan diskusi, negosiasi, toleransi dari seluruh komponen bangsa sampai kepada undang-undangnya gitu. Tapi kalau tidak, kita akan terus dalam keadaan kemerosotan, kebingungan arah untuk menuju mencapai tujuan dari pendidikan itu apa. Itulah masalah kita sampai hari ini. Dan saya kira kalau ini terus berlangsung, maka sampai kapanpun kita tidak akan punya satu sistem yang holistik yang bisa membangun bangsa secara serentak. Kita sangat ketinggalan. Kualitas anak-anak kita, generasi baru kita dalam tes-tes internasional itu selalu di bawah, di dasar jurang, dalam peringkat paling akhir. 5 terakhir itu pasti Indonesia ada di situ. Nah, ini kan menyedihkan, kita tidak bergerak kemana-mana. Harus ada perubahan sistem. Nah, saya juga bersemangat untuk melakukan, mengajak, ayo kita ubah paradigma pendidikan kita secara revolusioner. Tidak bisa evolusioner, kita harus ubah paradigma secara revolusioner. Terutama hambatannya justru di situ, dualisme itu, dualisme sistem dalam pendidikan ini yang menjadi berat untuk seluruh bangsa gitu. Juga kan alokasi, itu kan menyebut alokasi dana, alokasi sumber daya manusia, guru-guru, jadi semuanya menjadi duplikasi, menjadi dua pos. Padahal kalau anggarannya, sumber dayanya menyatu, itu kan pasti daya bangkitnya itu lebih kuat. Nah, sekarang energinya dibagi ke dalam dua sistem, dua mesin, sehingga kecepatan lari kan menjadi berkurang. Satu mesin dengan satu energi pasti yang lebih cepat lajunya. Nah, kita harus bangun, harus bangkit. Tidak ada waktu lagi untuk berleha-leha. Kita semakin terpuruk, ini semakin menyedihkan kualitas bahasa kita di dunia. Jadi ya saya mengimbau bahwa para pemikir, pendidikan maupun seluruh folder seluruh masyarakat Indonesia itu berpikir bahwa kita harus bersatu betul-betul supaya bisa membangun bahasa ini ke arah satu tujuan yang benar, yang jelas, yang konkret. Tidak ada dua tujuan, tidak ada dua perahu, tidak ada dua nakoda. Ini membingungkan, tidak akan menghasilkan yang optimal. Demikian pengamat pendidikan Yudhistira Masardi, saya Wendy Lim.